Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menetapkan kita di atas petunjuk Islam dan kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang sesuai rencana. Kita akan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan dari salah seorang ulama kita, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang tinggal di kota Madinah dan termasuk ulama yang menjadi rujukan dalam permasalahan manhaj atau metode pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Fadilatu Syekh Abdus Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Kitab beliau yang sangat bermanfaat, Kun Salafian Alal Jadah, jadilah kamu seorang salafi, pengikut manhaj salaf yang sebenarnya, di atas jalan yang benar. Jadilah seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa keputusan untuk menjadikan bahasan di kajian rutin kita insyaallah di Masjid Al-Barakah yang mubarakah ini, yang penuh berkah ini, adalah berdasarkan istisyar atau usulan dan saran dari beberapa ikhwah dan ustadz al-kiram. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat untuk, terutama untuk diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi pengikut manhaj salaf yang sejati. Karena kita ketahui mereka inilah yang akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun kita, tidak ada yang menjamin diri kita benar-benar telah memurnikan dalam pemahaman dan pengawalan terhadap manhaj salaf. Makanya kita belajar, kita mengikuti standar yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang ditulis dan diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hal ini, agar kita bisa mengikuti jalan mereka yang disebutkan ciri-cirinya dalam Al-Quran dengan jelas. Di antaranya dalam ayat yang sangat kita kenal bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jalan mereka dalam ilmu dan amal, berusaha mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka dengan sempurna, sehingga mereka selalu belajar, selalu siap berubah untuk mengikuti kebenaran, selalu merujuk kepada penjelasan para ulama tersebut. Ini upaya untuk menjadi apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik. Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Beberapa kali saya nukilkan di hadapan antum Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna al-muttabi'una lahum bi ihsan. Siapakah orang yang mengikuti mereka dengan baik? Humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah adda'una lahum fi sirri wal alaniyah. Mereka adalah orang yang selalu mengikuti para sahabat dalam athar-athar, jejak-jejak mereka yang indah, sifat-sifat mereka yang terpuji, selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi ada ittiba' kamil, upaya untuk mengikuti pemahaman mereka dengan sempurna. Tidak hanya mengikuti satu meninggalkan yang lain, tidak hanya mengikuti mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, pakai pendapat sendiri. Bukan demikian. Jadi kita memilih kitab ini, saya katakan tadi, dengan pertimbangan usul dan saran dari beberapa ikhwah dan ustadz kita hafidhahumullahu ta'ala, adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri kita dan mengajak kaum muslimin untuk mengikuti pemahaman yang benar ini, yang dengannya kita akan selamat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi kita belajar bukan karena kita telah merekomendasikan diri kita sendiri. Seandainya kita menganggap diri kita baik, tidak perlu kita belajar. Tidak perlu kita mengkaji lagi. Tujuannya adalah mengajak diri kita sendiri. Makanya kita belajar. Karena pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada standarnya, antum ketahui. Standarnya adalah mengikuti para sahabat dengan baik, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk yang aku jalankan dan yang dijalankan oleh para sahabatku hari ini. Jadi ada standarnya. Siapa saja yang mengikuti standar ini, lebih dekat dengan pemahaman dan pengamalan ini, manhaj ini, maka dialah yang paling berhak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Tapi siapa yang tidak mau mempelajarinya, tidak mau diluruskan ketika salah dan menyimpang dari pemahaman ini, tidak mau mempraktekannya dalam semua keadaannya, maka bagaimana mungkin bisa dikatakan dia sebagai pengikut manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang telah jelas standarnya seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Makanya kitab Kun Salafian Alal Jadah atau risalah, tulisan ringkas, jadilah engkau seorang salafi sejati. Penisbatan kepada salafi ini adalah penisbatan yang agung, dipuji oleh para ulama. Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alami Nubala memuji beberapa ulama ahlul hadis seperti Ad-Darqutni dengan disebutkan kana salafian, beliau adalah seorang salafi, artinya pengikut manhaj salaf. Dan nanti kita akan bahas bahwa penisbatan ini dibolehkan dan dipuji serta disepakati bolehnya oleh para ulama. Maka bagaimana mungkin ada orang-orang yang saat ini penamaan salafi saja mereka sudah alergi mendengarnya. Penisbatan diri diperbolehkan dalam Islam. Bukan berarti kalau saya mengatakan saya berusaha mengikuti manhaj salaf atau saya seorang salafi, lantas saya mengatakan semua ilmu dan amal salaf saya sudah laksanakan. Tidak. Saya berusaha mengikuti jalan ini. Sama ketika Anda mengatakan saya seorang muslim atau orang mukmin, apakah Anda sudah menjalankan semua konsekuensi Islam dan iman? Kan tidak. Anda menisbatkan diri dan berusaha mengikutinya. Nah, jadi kitab Kun Salafian Alal Jadah, saya katakan tadi, telah dipuji oleh para ulama. Nanti akan dibawakan di sini oleh penulis Syekh Abdul Salam As-Suhaimi bahwa kitab ini telah beliau kirimkan, ya, telah beliau hadapkan kepada beberapa ulama besar di Arab Saudi seperti, ya, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ulama besar yang kita kenal bersama, ya, ulama senior di Arab Saudi. Kemudian Syekh Dr. Ali bin Nasir Al-Faqihi, salah seorang ulama besar yang juga masih mengajar di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kemudian Syekh Ubaidullah Al-Jabiri, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahumullah ta'ala, juga ulama besar yang ada di Madinah. Kemudian Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, juga ulama yang kita kenal bersama, ulama besar kita, ya, para ulama kita yang ada di Madinah. Semua mendukung dan memuji kandungan daripada kitab ini. Kemudian kitab ini juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pernah disampaikan dengan penjelasan oleh Syekh penulis kitab ini sendiri sewaktu dalam salah satu kunjungan beliau ke Indonesia, disampaikan dan dijelaskan di hadapan para asatidah kita, para ustadz-ustadz kita, dan beliau mengizinkan untuk kitab ini dibacakan dan disampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian kitab ini juga, saya secara pribadi sebelum Syekh berkunjung ke Indonesia, pernah saya membaca seorang diri di hadapan Syekh dari awal sampai selesai. Dan beliau memberikan ijazah, kebolehan untuk menyampaikan kandungan daripada kitab ini. Ala kulli hal, ya, karena kitab ini ringkas dan pembahasannya kita butuhkan untuk kita mengetahui apa itu makna atau standar manhaj salaf yang sesungguhnya. Dan tentu saja kita siap untuk merubah diri kita ketika ada hal-hal yang kita salah dalam memahami atau mengamalkan pemahaman yang agung ini, maka dengan tujuan itulah kita mempelajarinya. Ingat, kita semua mengkhawatirkan fitnah besar yang ada di akhir zaman. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin dirinya untuk selamat. Tidak ada yang menjamin dirinya untuk selamat. Tapi karena kita semua mengetahui bahwa fitnah, syubhat, kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama ini adalah fitnah yang sangat besar, yang bisa merusak pemahaman dan pengamalan, bahkan merusak iman. Antum ketahui bersama makna qalbun salim, hati yang selamat, yang seorang ketika menghadap Allah tidak membawanya, tidak akan diterima oleh Allah. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, di antara maknanya adalah salima min kulli syubhatin wa syahwah. Selamat dari segala syubhat, kerancuan dalam memahami agama, juga selamat dalam segala fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan syahwat adalah dua fitnah besar yang selalu dilontarkan syaitan kepada manusia. Dua-duanya buruk. Tapi fitnah syubhat lebih buruk lagi, karena orang yang melakukannya tidak sadar bahwa dia berbuat salah. Inilah sebabnya antum ketahui kenapa bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ini yang dinyatakan oleh banyak dari para ulama kita, seperti yang terkenal pernyataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, innal bid'ata ahabbu ila iblisa minal maksiat, al maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah, kesalahan tapi diatasnamakan agama, dibungkus dengan label agama sehingga kelihatan baik, ini lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat yang lain. Kenapa? Perbuatan maksiat masih diberi tobat, sedangkan bid'ah tidak diberi tobat. Apa artinya bid'ah tidak diberi tobat? Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maknanya, orang yang berbuat bid'ah karena dia kena syubhat, dia tidak merasa dirinya salah. Beda sama pelaku maksiat biasa. Dia berbuat salah tapi tahu dia salah. Orang yang tahu dirinya salah lebih dekat kemungkinan untuk bertobat. Karena permulaan orang akan bertobat kalau dia merasa dirinya jelek. Coba kita bandingkan dua jenis dosa ini. Orang yang melakukan perbuatan salah atau bid'ah, mereka bukti tidak merasa salahnya, Mereka berani mengumumkan dan menganggap itu baik, bahkan menganggap itu berjihad di jalan Allah, puncak dari agama, secara terang-terangan di depan umum, di atas mimbar, di dalam masjid. Mereka berani umumkan. Tapi coba lihat pelaku maksiat. Apakah pernah ada pencuri atau perampok yang berani mengungkapkan di depan mimbar, merampok itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Tidak ada kan? Malu dia. Bahkan kalau kita ajak orang-orang yang ada di pinggir jalan, na'udzubillah min dzalik, yang sering mabuk-mabukan atau berbuat pelanggaran agama, kita ajak ke masjid, mereka malu. Mereka mengatakan, saya ini kotor, saya ini penuh dosa, beda dengan Anda orang yang suci, kata dia. Dia tahu dirinya buruk. Tapi coba kalau pelaku bid'ah, dia berani menyatakan di depan umum bahwa ini adalah jalan menuju jihad di jalan Allah, ini adalah kematian yang mengantarkan kepada surga dan yang lainnya. Ini adalah jenis tipu daya yang sangat disukai oleh iblis. Saya pernah bawakan sebuah athar yang ternyata athar ini kata beberapa para ulama ada kelemahan yang parah dalam sanadnya, tapi sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, juga Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Iblis pernah berkata, ahlaktu bani Adam bidzunub, aku sering membinasakan manusia dengan dosa. Fa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Tapi manusia sering membinasakan aku dengan memohon ampun dan dengan kalimat la ilaha illallah. Capek-capek saya goda mereka berdosa, dengan minta ampun Allah menghapuskan dosa-dosa. Ataibu minadzan bikaman ladzan balau. Orang yang bertobat sungguh-sungguh dari dosanya seperti tidak punya dosa. Dengan la ilaha illallah gugur dosanya. Ini kata iblis. Dosa-dosa yang ingin menghancurkan manusia, ternyata Allah Maha Pengampun. Tapi iblis karena dia ahli dalam menggoda, apa katanya? Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat kenyataan ini, basastu fihimul ahwa, aku pun menyebarkan hawa nafsu, kerancuan, syubhat di kalangan manusia. Tujuannya apa? Fahum yudnibun wa la yatubun. Setelah itu mereka berdosa dan tidak bertobat. Berhasil, sukses iblis. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena mereka dengan itu menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Kira-kira ada orang yang mau bertobat dari sesuatu yang dianggapnya baik? Tidak ada. Dia yakin itu kebaikan, makanya dia bela mati-matian. Antum ketahui syubhat dari orang-orang yang misalnya pemahaman syubhat yang terdahulu seperti orang-orang Khawarij. Syubhat ini yang mengantarkan mereka berani membunuh bahkan menyiksa di antara hamba-hamba Allah yang paling mulia. Siapa yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu? Orang-orang Khawarij. Uthman ibn Affan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu ketika ketemu beliau dan beliau bersabda, ala astahi bi rajulin tastahi minhul malaika, apakah aku tidak malu dengan seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Uthman ibn Affan dibunuh dan didolimi oleh orang-orang Khawarij. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Orang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam, yang kemudian dia mengatakan bahwa amalnya yang membunuh sahabat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, adalah amal yang paling diharapkan, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pandangannya. Membunuh orang yang di pinggir jalan saja tahu itu dosa besar. Membunuh seorang muslim biasa saja itu dosa besar. Ini membunuh wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jelas-jelas dinyatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, dianggap sebagai ibadah yang besar. Apa sebabnya? Syubhat. Salah, parah kesalahannya, dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permasalahan. Ketika hati sudah kena syubhat, maka hati itu gampang untuk terpengaruh dan mengikutinya. Innal quluba dha'ifatun wa syubhata khattafa. Ucapan yang sangat masyhur dari ulama dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Sesungguhnya hati manusia itu lemah sedangkan syubhat itu mudah menyambar. Dan ingat saya katakan lagi, pengertian syubhat di sini adalah kerancuan dan kesalahan dalam memahami agama dan para ulama kita telah menjelaskannya. Tidak ada yang mengada-ngada, ada standarnya. Makanya saya katakan di sini sekali lagi, tujuan kita mengkaji kitab Kun Salafian Alal Jada adalah pertama untuk meluruskan pemahaman kita. Untuk meluruskan pemahaman kita supaya tidak ada lagi orang-orang yang menuduh dengan tuduhan dusta bahwa kita mengatakan bahwa Rojak TV dan Radio Rojak adalah satu-satunya kebenaran, yang lain semua salah. Ini tuduhan dusta wallahi. Alhamdulillah, siaran-siaran di Rojak TV dan Radio Rojak terang-terangan, rekamannya juga ada. Para ustadz juga yang berceramah, rekamannya ada. Silakan Anda melihat. Kalau ada kritikan yang ilmiah, yang bisa dijadikan rujukannya dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf yang tadi, standarnya jelas, silakan dikritik. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Akan tetapi ketika dibahas dalam kajian para ustadz tentang penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf dengan menukil penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan penjelasan para ulama ahlu sunnah, fatwa dari para ulama ahlu sunnah, maka janganlah sakit hati orang-orang yang dikritik. Karena ini bagian dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Para ulama mengatakan, menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ini wajib bittifaqil muslimin. Seperti pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna bayana halihim wa tahdhirul ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat akan kesalahan mereka ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Antum dan kita semua, kalau seandainya semua orang diam dan tidak mengkritik yang salah, tentu dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah ketika dibutuhkan disampaikan secara tersembunyi, maka tersembunyi. Ketika dibutuhkan untuk disampaikan terang-terangan, sesuai dengan tersebarnya kesalahan tersebut terang-terangan, maka disampaikan dengan terang-terangan, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau seandainya tidak ada yang menjelaskan ini, bagaimana Anda bisa tahu ini pemahaman sunnah, ini pemahaman yang menyimpang dari sunnah? Kalau para ulama tidak menjelaskannya, bagaimana kita mengetahui ini adalah pemahaman ahlu sunnah, ini pemahaman mu'tazila, ini pemahaman jahmiyah dan yang lainnya? Dari dulu kita membaca, para ulama selalu menjelaskan, inilah akidah ahlu sunnah dan yang menyimpang dari akidah ini. Contohnya adalah jahmiyah, mu'tazila, asy'ariyah dan yang lainnya. Semua dijelaskan. Ini adalah manhaj dalam mempelajari Islam. Setelah kita mengenal kebenaran, kita harus mengenal kebatilan, tentu dengan dalil dan penjelasan dari para ulama kita. Antum tahu metode inilah yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anish syarri." Makhafata ayyudrikani fa'aqa'a fihi. Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Karena aku khawatir ketika aku mendapati keburukan itu aku akan terjerumus ke dalamnya kalau saya tidak punya ilmu tentangnya. Ini metode dalam belajar Islam. Makanya tidak hanya kita mengenal tauhid, tapi kita kenali syirik supaya kita bisa jauhi. Tidak kita hanya belajar sunnah dengan rinciannya, tapi juga kita harus kenal bid'ah dengan rinciannya agar kita kenal dan kita jauhi. Kita hindarkan diri kita. Inilah cara belajar Islam yang benar. Oleh karena itu, saya katakan tadi, tujuannya adalah nasihat bagi diri kita, kemudian bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Makanya, siapa saja yang ingin benar-benar mengikuti pemahaman ini, maka silakan Anda belajar Al-Quran dan Sunnah, amalkan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Kitab-kitab mereka ada. Antum kalau dengarkan penjelasan dari para ustaz, itu akan ada kesamaan. Setiap mereka membawakan sesuatu, pasti menyebutkan dalil Al-Quran, Sunnah, ada nukilan. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Ibnu Jarir At-Tabari menukir dari sahabat Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini demikian. Ketika mereka menyebutkan hadis, akan dinukil. Ibnu Hajar mengatakan demikian, Imam Nawawi mengatakan demikian, dalam kitab Aunul Ma'bud disebutkan demikian, dalam kitab Tuhfatul Ahwadi disebutkan demikian, Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, Ibnu Qayyim. Sama. Kentara. Karena pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada standarnya. Tidak perlu kita mengada-ngada. Ada standarnya. Ada perbedaan pendapat kadang-kadang di sebagian ustadz kita. Tapi ketika kita lihat, ustadz ini membawakan, loh dia menukil pernyataan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Loh dia menukil pernyataan dari Syekh Abdul Musin Al-Abbad, ulama besar kita di Madinah. Oh dia menukil pernyataan dari Syekh bin Bas, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Loh sama. Berarti ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada yang menjelaskan permasalahan agama, tidak ada nukilan, tidak merujuk kepada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, berpendapat dengan pendapat sendiri. Kalaupun ada pendapat ulama, dipaksa-paksakan. Dari mana yang seperti ini adalah mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan ada standarnya Ahlus Sunnah itu. Ada buku-bukunya. Oleh karena itu, ketika terjadi sebagian orang merasa gerah ketika diluruskan, padahal tujuan kita meluruskan adalah untuk berbuat baik dalam rangka mengamalkan dalil-dalil perintah untuk saling menasihati dalam kebaikan. Kita bisa mengkritik, mereka juga bisa mengkritik kita. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka dzaliman au madzluman." Tolonglah saudaramu ketika dia menganiaya atau dianiaya. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman. Araita in kana dzaliman, kaifa ansuruhu?" Ya Rasulullah, kalau dia dianiaya, saya tolong dia wajar. Nah, sekarang dia yang menganiaya, dia yang berbuat salah. Bagaimana saya menolong dia? Apa kata Rasulullah SAW? Tamna'uhu minadzulmi. Kamu cegah dari kedzalimannya. Larang dia dari kesalahannya. Fa inna dzalika nasruhu. Itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan ucapan yang terkenal apa? Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba, ya, seorang saudaraku yang menghadiahkan padaku aib-aib kesalahan-kesalahanku. Tidak ada unsur karena kita iri atau kalah popularitas dengan seseorang sehingga kita mengkritiknya. Subhanallah, kalau seandainya ini yang ada dalam niat kita, sudah sejak dulu kita akan mengkritik semua orang yang terkenal. Lebih banyak yang terkenal. Ustadz-ustadz besar kita, Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Abdul Hakim Abdad, hafidhahumullah ta'ala, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Muhammad Nuzul, ya Ustadz Syafiq, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Firanda, mereka lebih terkenal. Kalau kita ingin iri atau mengkritik hanya karena kalah popularitas, kita sudah kritik mereka dari dulu. Tapi alhamdulillah di majelis-majelis kita memuji mereka. Karena mereka dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ustadz-ustadz lain yang juga mendakwakan manhaj salaf, adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji dengan kita mengakui kekurangan kita dibandingkan mereka. Itu yang kita lakukan. Adapun kalau orang perorangan yang kemudian kita kritik karena kesalahannya, tujuannya tidak lain adalah untuk meluruskannya. Apalagi dengan penjelasan yang rinci yang kemudian datang, yang dilakukan oleh para ustadz kita hafidhahumullahu ta'ala. Jadi saya katakan, kenapa para ustadz selalu mengkritik orang-orang yang, ya, menisbatkan diri kepada pemahaman salaf atau dikenal sebagai ahlu sunnah ketika mereka punya beberapa hal yang menyimpang dari sunnah, tujuannya Anda mengaku sebagai manhaj salaf, pengikut manhaj salaf, maka Anda berarti akan berhadapan dengan orang-orang yang tahu standarnya. Anda akan dikritik. Seandainya Anda tidak mengaku saya sebagai salafi atau orang yang mendakwakan manhaj salaf, kita akan mungkin akan kritik secara umum, tidak terlalu kita gubris. Makanya orang-orang yang sengaja menentang dakwah sunnah, tidak suka dengan manhaj salaf, mencela para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sudah kita biarkan, oh mereka ini sudah aslan di luar. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Tetapi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut manhaj salaf, tersebar dikenal sebagai orang yang membawakan dakwah sunnah, tapi ternyata setelah kita lihat banyak penyimpangan-penyimpangannya, ini yang akan kita kritisi, tentu dengan cara yang baik, yang kita harapkan dia terima, ya, karena kita semua sama-sama akan merujuk kepada pemahaman ini, yang saya katakan tadi standarnya jelas. Itu permasalahannya. Seandainya Anda tidak mengaku, selesai. Dia tidak akan mungkin mengkritiknya dengan rinci. Apalagi setelah kritikan rinci, kemudian ternyata sikap yang ada tidak seperti yang diharapkan, maka yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala kan ya, memperlihatkan kesalahan orang-orang yang tidak mengikuti pemahaman yang benar dalam manhaj ini. Karena saya katakan tadi ahlu sunnah itu standarnya jelas, sebagaimana kejelasan Islam yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, laqad taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian di atas sunnah, di atas hukum syariat Islam yang putih bersih, terang benderang. Saking terangnya malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari pemahaman ini, menyeleweng dari pemahaman ini, kecuali orang-orang yang akan binasa. Inilah tujuan kita menjelaskan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Makanya saya katakan tadi, kitab Kun Salafian Alal Jadah, yang saya ketahui pernah diterjemahkan oleh ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ihsan Al-Maidani Al-Athari, dengan judul Jadilah Salafi Sejati. Saya tidak tahu apakah ada terjemahan yang lain setelah itu. Ini terjemahan yang sangat baik, ya, dan pantas untuk kita jadikan sebagai pegangan kita untuk bisa mengambil faedah dari buku yang bermanfaat ini. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beberapa tahun yang lalu yang saya ketahui. Mungkin juga ada terjemahan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, inilah kata pengantar dari apa yang ingin saya sampaikan sebelum kita melangkah memasuki pembahasan kitab Kun Salafian Alal Jadah. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, beliau ya bergelar doktor dan seorang yang mengajar di Universitas Islam Madinah di program pasca sarjana di Fakultas Syariah. Juga beliau adalah anggota dari Lajnah Munasoha, ya, dari tim penasehat yang tentu dipilih dari pemerintah, dipilih dari para ulama yang terpilih untuk menasehati orang-orang yang utamanya punya pemikiran teroris di Arab Saudi. Termasuk beliau sering menceritakan bagaimana pengalaman menasehati mereka, dan ternyata mereka punya syubhat yang intinya mudah mengkafirkan kaum muslimin, utamanya mudah mengkafirkan pemerintah. Bisa kita bayangkan kalau zamannya Uthman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib saja radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka tidak ridha, bagaimana mungkin ridha dengan pemerintah yang ada saat ini? Sampai kerajaan Arab Saudi juga mereka kafirkan. Beliau banyak memberikan faedah kepada ya kami waktu belajar di Madinah, sebagaimana juga para ulama yang lainnya, dan sebagaimana faedah ini juga beliau terus sampaikan dengan beberapa kali kunjungan ke Indonesia. Jadi dengan ini kita telah mengenal bahwa penulis buku ini adalah seorang ulama yang telah direkomendasikan insyaallah sebagai pengikut manhaj salaf, yang sebagaimana kita berusaha untuk mengikuti pemahaman yang agung ini, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan membaca apa yang beliau sampaikan dari mukaddimah supaya kita mengetahui kata pengantar sebelum kita melangkah memasuki pembahasan dari kitab ini, yang tentu di antara pembahasan-pembahasannya nanti mungkin banyak yang bersifat murojaah, ya, pengulangan dari apa yang sudah kita kaji dalam rangka meluruskan pemahaman kita supaya kita tetap berpegang teguh dengan manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sampai di akhir hayat kita. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Syekh membuka dengan khutbatul hajah yang terkenal, pembukaan khutbah yang sering disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap khutbah, ceramah atau nasihat yang beliau sampaikan. Maka tentu ini sangat baik untuk kita jadikan yang sering-sering kita sampaikan di pembukaan ceramah atau khutbah kita, karena inilah yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bentuk pembukaan yang lain diperbolehkan selama itu mengandung pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengandung kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baik. Kemudian Syekh berkata, amma ba'du. Adapun selanjutnya, ini juga termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amma ba'du dalam setiap penyampaian beliau. Faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi manusia. Sunnah itu mendatangkan rahmat. Maka segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah mesti mendatangkan bencana. Ini kaidah yang wajib untuk diyakini. Kebaikan itu bukan bersumber dari apa yang kita pikirkan. Siapa saja yang ingin mendatangkan rahmat bagi umat, cara dakwanya adalah harus kembali kepada sunnah. Kalau cuma sekedar pengakuan, semua orang bisa mengaku. Ya, kita ketahui bersama orang-orang munafik saja yang jelas-jelas berbuat kerusakan dengan kemunafikannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan di muka bumi, karena perbuatan munafik menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kerusakan yang nyata, mereka mengatakan kami ini ingin mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Ini orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya segala bentuk penyimpangan dari sunnah itulah yang membawa kerusakan di muka bumi. Saya pernah terangkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Dinukil oleh beberapa ulama ahli tafsir ucapan dari Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash ketika menafsirkan ayat ini. Apa arti jangan berbuat kerusakan setelah perbaikannya? Beliau berkata, innallaha azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi yang waktu itu mereka dalam keadaan rusak, jauh dari rahmat Allah. Kemudian Allah perbaiki keadaan mereka dengan apa? Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu barang siapa yang mengajak manusia kepada hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan, apapun pengakuannya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semua manusia dengan dalil ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semua makhluk di alam semesta ini. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita teruskan kembali membaca masih mukaddimah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala di dalam risalah beliau atau kitab beliau Kun Salafiyan Alal Jaddah. Beliau berkata selanjutnya, wa ja'ala ummatahu ummatan wasata, dan Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang wasat, pertengahan, moderat, tidak suka bersikap berlebih-lebihan dan tidak suka meremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat Al-Baqarah ayat 143. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, pertengahan, adil, supaya kamu semua menjadi saksi bagi manusia dan supaya Rasul nanti menjadi saksi bagimu. Ay'udulan, umat yang wasat artinya umat yang di tengah-tengah, tidak gulu berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, tidak terlalu ketat dan juga tidak longgar, tapi mereka bersikap moderat, ya, di tengah-tengah di antara dua sikap yang salah tersebut. Ay'udulan la yamiluna anil haqqi la ila guluwin wala ila jafain bal yatawassatuna wa ya'tadilun. Mereka adalah orang-orang yang adil, tidak menyimpang dari kebenaran, tidak kepada sikap ekstrim, juga tidak kepada sikap meremehkan. Bahkan mereka selalu, akan tapi mereka selalu bersikap di tengah-tengah moderat dan adil dalam setiap permasalahan agama. Karena kita ketahui tipu daya syaitan kesimpulannya cuma dua tadi, menggoda manusia untuk berlebih-lebihan melampaui batas, yang kedua bersikap menggoda manusia untuk bersikap terlalu lunak atau anti terhadap kebenaran yang ada dalam Islam ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk menyimpangkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir. Yang pertama, dia goda manusia untuk bersikap kurang dan meremehkan perintah Allah. Yang kedua, wa imma ila guluwin wa mujawazah, atau kepada sikap berlebih-lebihan melampaui batas, yang satunya kurang, yang satunya berlebihan. Wala yubali bi ayyihi madhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja dari dua hal tersebut yang berhasil diterapkannya pada manusia. Inilah tipu daya syaitan. Makanya bersikap i'tidal ini tentu butuh ilmu. Di samping niat yang ikhlas, butuh kita belajar. Dalam semua keadaan, dalam menyikapi pemerintah yang berbuat salah, ada orang-orang yang melampaui batas, langsung memberontak, mengkafirkan, membuat teror. Ada juga sikap terlalu lunak, tidak menasihati sama sekali, membenarkan semuanya. Ahlus sunnah bersikap di tengah-tengah. Mereka mendoakan kebaikan pada pemerintah, menasihati tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan supaya tidak membeberkan atau membongkar kesalahan di depan umat yang akan mendatangkan fitnah. Tapi nasihat tetap dijalankan, doa kebaikan tetap diungkapkan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu bersikap di tengah-tengah. Makanya untuk bisa bersikap yang seperti ini butuh kita belajar metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah tujuannya kita merujuk kepada manhaj salaf ketika kita memahami dan mengamalkan Islam. Idzinul Islami qad naha anil gului wal jafa wa amara bit tawassuti wal i'tidal fil umuri kulliha. Karena agama Islam sungguh telah melarang sikap al-gulu wal jafa, berlebih-lebihan dan meremehkan. Dan Islam memerintahkan untuk bersikap tawassut, bersikap di tengah-tengah, moderat, bersikap adil dalam semua urusan. Ya, perintah dalam Islam terlalu banyak larangan untuk melakukan gulu, berlebih-lebihan, juga untuk kurang dalam mengamalkan Islam. Wa khairul umuri awsatuha, kata para ulama, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, yang moderat. Wa inna min abrozi simati hadzal din al-adlu wal insaf wa adamu dhulmi wal hukmu bil qistasil mustaqim. Dan sungguh termasuk ciri yang paling nampak dalam agama Islam ini adalah keadilan dan sikap insaf, sikap di tengah-tengah, adil, tidak bersikap zulum, tidak bersikap aniaya, zalim, dan menegakkan hukum dengan timbangan yang lurus. Ingat, Islam tidak mendzalimi ketika memerintahkan kita misalnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita menggunakan kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amar ma'ruf nahi mungkar, antum ketahui, adalah sebab agama Islam ini disebut sebagai, umat Islam disebut sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia dengan kamu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, atau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menafsirkan ayat ini berkata, man arada ayyakuna min hadihil ummati fal yuaddi syartallahi fiha. Siapa yang ingin termasuk ke dalam umat yang disifati sebagai sebaik-baik umat, hendaknya dia menunaikan syarat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang menggunakan nama ini dengan sikap berlebih-lebihan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menegakkan ini, mereka tetap menggunakan kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah yang terdahulu. Misalnya dalam mengkritik orang yang salah, menggunakan kaidah-kaidah yang disebutkan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Inilah yang tadi saya katakan. Saya nukilkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika mengatakan, menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, wajibun bittifakil muslimin. Ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Di antara dalil yang beliau gunakan adalah pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanyakan kepada beliau, innahu yathkulu alaiya an akul fulan kada wa fulan kada. Sungguh saya merasa berat untuk mengkritik seseorang yang salah dalam meriwayatkan hadis. Si fulan ini keadaannya begini, si fulan ini lemah hafalannya, si fulan ini dia pernah waham, keliru dalam meriwayatkan hadis. Bahkan si fulan ini pendusta, dia ini tertuduh berdusta. Berat bagi saya mengatakan. Apa kata beliau? Idza sakatta anta wa sakattu ana, kaifa ya'riful jahilus sahiha minas saqim? Kalau kamu diam, berat tidak mau bicara, saya juga diam. Bagaimana orang-orang yang jahil bisa mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah? Tercampur sudah kepada umat hadis-hadis palsu, akhirnya akan diyakini sebagai hadis yang sahih. Bagaimana kita mengetahui membedakan antara agama ini yang benar dan yang salah? Tentu dengan penjelasan para ulama ketika mereka meluruskan inilah jalan yang benar, ini yang salah. Hadis yang sangat terkenal tentang penjagaan Islam dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, akan membawa ilmu agama dari setiap generasi orang-orang yang adil di antara mereka, para ulama. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu, mereka membersihkan dari agama Islam, dari pemahaman yang lurus, semua bentuk kerusakan. Apa itu? Tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Mereka membersihkan, artinya menjelaskan kesalahan ini kepada umat. Wanti halal mubtilin, mereka menjelaskan kedustaan, pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama. Wa ta'wilal jahilin, dan pentakwilan orang-orang yang jahil. Pentakwilannya orang-orang yang jahil. Makanya ketika berbicara mengenai kesalahan orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, antum tahu ini termasuk bab yang dikecualikan dalam masalah ghibah, menjelaskan keburukan orang lain, seperti yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ini termasuk yang dikecualikan. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali punya sebuah risalah yang judulnya Al-Farku Bainan Nasihati Wa Ta'yir, perbedaan antara nasihat dan celaan. Beliau menyebutkan, mengkritik rawi yang salah dalam riwayat, mengkritik orang-orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, atau mentakwilkan sesuatu yang tidak ada wajah takwilnya dengan takwil yang tidak benar, ini sangat berbeda dengan ghibah dan tidak termasuk ghibah. Dibantah oleh para ulama yang menyamakannya dengan ghibah, berarti ghibah, kalau begitu berarti berdosa. Ini adalah wajib, kewajiban untuk menjelaskan dan membersihkan, mensucikan agama dari pemahaman yang kotor, supaya orang tidak kena syubhat. Di dalam pernyataan ini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, wala farqa baina ta'ni fi ruwati huffadil hadith, wala tamyizi baina man tukbalu riwayatuhu minhu wa man la tukbalu, wa baina tabyini khata'i man akhta'a fi fahmi ma'anil kitabi wa sunnah wa ta'awwala shay'an minha fi ghairi ta'wilihi litahdhiril ummati min al-iktida'i fi ma akhta'a fihi, wa hadha aidan wajibun biittifaqil ulama, kata beliau. Wa qad ittafaqu ala hadha aidan, kata beliau, tidak ada perbedaan antara celaan yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis ketika mengkritik orang-orang yang penghafal hadis yang salah dalam riwayatnya, rawi-rawi yang salah dan keliru dalam meriwayatkan hadis, atau memisahkan siapa yang diterima riwayatnya, siapa yang ditolak, dikatakan dia dhaif, dikatakan dia tertuduh berdusta, atau dikatakan dia soduk tapi ada kelemahan dalam riwayatnya. Tidak ada perbedaan antara ini dengan menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah dalam memahami makna Al-Quran dan Sunnah, atau mentakwilkan dari ayat-ayat bukan dengan takwil yang benar. Dengan tujuan apa? Agar memperingatkan umat Islam agar tidak mengikuti kesalahan orang tersebut. Kata beliau, wa qad ittafaqa ulama ala jawazi hadza, para ulama bersepakat membolehkan hal ini. Jadi ada kaidahnya. Saya katakan tadi patokannya jelas. Sehingga ketika kita mengkritik dengan ini, ya harusnya tidak disalahkan. Dan ini saya ingatkan kepada antum dan juga kepada kaum muslimin, para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada. Ada sebagian orang-orang yang saat ini, na'udzubillah min dzalik, punya dendam atau apa saja tidak kita ketahui terhadap media sunnah, Radio Rojak maupun media yang lain. Entah apa sebabnya ketika Rojak TV ini telah tersebar di masyarakat, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan segala kekurangan yang ada, mereka kehabisan cara untuk bisa memperingatkan umat agar menjauhi media sunnah ini, supaya orang-orang yang tadinya mengikuti pemahaman mereka ya tidak lari kepada pemahaman sunnah yang disampaikan oleh para ustadz di Rojak TV atau Radio Rojak dengan segala kekurangan yang ada, maupun media-media sunnah yang lainnya. Kehabisan cara. Akhirnya mereka mencari cara-cara untuk menjatuhkan dengan cara melihat-lihat apa yang kira-kira bisa dijadikan kesalahan dari sebagian da'i-da'i atau ustadz-ustadz yang berceramah di Rojak untuk disebarkan. Akhirnya dikatakan ini sebagai kesalahan Rojak TV atau Radio Rojak. Misalnya apa yang mereka katakan tentang kesalahan sebagian ustadz kita. Dulu pernah kita sedang rame-ramenya masalah yang katanya dalam berita seorang anggota Densus salah nembak orang. Wah, kemudian mereka mencela. Ternyata ada ustadz kita dan semua ustadz yang lain sepakat mengatakan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan ijtihad. Seorang anggota Densus, dia diperintahkan oleh pemerintah. Ketika dia menjalankan tugasnya, melihat ciri-ciri orang disangka teroris, ternyata dia berbuat salah. Tentu niatnya Allah yang Maha Tahu. Ini adalah benar ijtihad. Ini benar ijtihad. Sama dengan seorang dokter yang sedang praktek, kemudian salah memberikan obat, salah mendiagnosa, kemudian pasiennya mati misalnya. Apakah Anda menyalahkan dokter ini? Tidak jelas, karena dia tidak sengaja. Masalah niatnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Jadi, mereka mencari-cari kesalahan kemudian membesar-besarkannya untuk menjelek-jelekkan media ini. Nauzubillahi min dzalik. Kita katakan, kajian-kajian di Rojak TV, Radio Rojak atau para ustaz semua terekam. Ada. Silakan sampaikan kesalahan yang ilmiah, yang jelas. Sampai ada sebagian orang-orang yang juga ekstrim dalam menilai, masa menyalahkan Rojak karena di situ ada sotingan katanya. Padahal mayoritas para ulama membolehkan. Bahkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, ya, setelah dia menjelaskan keburukan televisi secara umum karena siaran-siarannya banyak yang rusak, ini bukan pertimbangan zatnya yang diharamkan. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahkan bisa jadi wajib dengan media televisi ini untuk menyebarkan dakwah, seandainya ya bisa diatasi siaran-siaran yang bersifat maksiat atau merusak. Bisa jadi wajib hukumnya. Jadi para ulama tidak menyalahkan siaran televisinya. Kalau ada fitnah maka dihindarkan fitnahnya. Ini juga bukti terkadang mereka itu sepakat mengambil satu kesalahan kemudian dibesar-besarkan. Padahal selama ini mereka menggembar-gemborkan kita harus tabayun, kita harus tasabut. Tidak ada seorang pun. Saya pernah mengalami, tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang bertanya. Bahkan kita menyebutkan klarifikasi, disebutkan ngeles atau yang selainnya. Kentara mencari-cari. Jadi kalau antum melihat, dan ini peringatan bagi kaum muslimin, ada sebagian orang-orang yang ingin merusak pemahaman Anda dengan menjelek-jelekan Rojak TV atau Radio Rojak atau ustaz-ustaz sunnah. Tentu tidak kita katakan sumber kebaikan ada di media ini, punya banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah dakwah sunnah tersebar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui media ini maupun media-media sunnah yang lainnya. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang ingin menyebarkan syubhat. Misalnya tentang saya pribadi, apalah arti seorang Ustadz Abdullah Taslim? Tujuan mereka adalah menjelek-jelekan medianya karena mereka merasa gerah ketika dalam siaran Rojak TV itu dikritik apa yang mereka lakukan terhadap pemerintah. Rojak menganjurkan untuk taat kepada pemerintah karena ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini fatwa dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ini kita sampaikan dengan cara yang baik, ternyata mereka yang dikritik merasa gerah. Padahal gampang. Kalau antum merasa tidak setuju, silakan tulis pembahasan ilmiah, bantah dengan bantahan ilmiah. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kan Ahlus Sunnah kan akidahnya jelas. Sumbernya jelas, standarnya jelas. Buku-bukunya ada. Silakan tulis bantahannya. Kenapa harus merasa gerah dengan apa yang dijelaskan oleh orang-orang yang berusaha untuk meluruskan pemahaman yang tersebar di masyarakat kita. Maka inilah yang terjadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Ya, ada orang-orang yang bisa dikatakan ya apa ya, barisan sakit hati begitu. Dia akan mencari-cari kesalahan. Ketika itu semuanya kemudian komentar tanpa satupun yang mempraktikkan apa yang mereka katakan sendiri. Oh, kita harus lemah lembut. Ternyata lemah lembut di kalangan mereka, kalau itu sudah dai-nya Rojak, tidak ada lemah lembut. Seolah-olah tidak berlaku kaidah itu bagi mereka. Kita harus tabayun, kita harus tasabut. Ternyata tidak ada yang tasabut. Tidak ada yang mencari kebenaran. Ini hanya diterapkan pada kalangan sendiri atau kaidah yang hanya untuk kalangan sendiri saja, tidak diterapkan untuk kalangan yang selainnya. Ala kulli hal, kita siap untuk menerima munaqasyah. Ada dalil di antara kita, ada Al-Qur'an dan Sunnah. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Alhamdulillah, apa yang dijelaskan oleh para ustadz kita dengan nukilan-nukilan ilmiah, ketika mengkritik kesalahan juga dengan bantahan yang rinci dari ucapan-ucapan mereka sendiri, ini jelas. Cuma kita katakan, siapapun yang dikritik dan diluruskan, bukan berarti kita menghukumi Anda telah keluar dari sunnah. Sama sekali tidak. Saya pribadi dan kita semua tidak ada yang menjamin diri kita benar-benar murni di atas sunnah. Yang ada adalah kita berusaha kembali. Makanya mari sama-sama kita belajar. Mari sama-sama kita merujuk. Kalau ada pemahaman yang Anda pertahankan, silakan bawakan dalilnya. Sampaikan dengan rinci. Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Ini nukilan dari tafsir Ibnu Katsir, ini nukilan dari Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, ini fatwa dari para ulama. Selesai permasalahan. Manhajnya jelas, standarnya jelas. Ada rujukan. Jadi tidak perlu kita mencari-cari, karena ternyata ada standar yang jelas. Inilah yang kita harapkan, berusaha untuk mengajak kita semua untuk kembali kepada kebenaran, karena kita yakin hanya dengan mengikuti pemahaman inilah kita akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita, masyarakat kita, pemerintah kita, dan semua sisi kehidupan kita. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata dalam ucapan yang terkenal, la yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan akhir umat ini kecuali dengan manhaj yang telah memperbaiki keadaan umat di awal Islam ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah dan kurang berkenan. Masih ada waktu bagi antum yang ingin bertanya sekitar 10 menit. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong dijelaskan makna dari yufaqihu fiddin, karena semakin seorang faham dalam agama, semakin paham pula dia mentahdir roja di ustaz-ustaz di rojain parahnya. Mereka mentahdir bukan karena perbedaan pendapat, akan tapi dalam hal perbedaan pendapatan. Iya. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil yang mereka ungkapkan. Ini mencari-cari alasan. Antum pertama tidak akan bisa menuduh niatnya orang. Makanya waktu kita menyalahkan, tidak kita bahas masalah niat, tapi kesalahan yang jelas-jelas. Pemahaman sudah tersebar. Oleh karena itu termasuk kaidah di sini, ketika antum mengkritik orang, menyalahkan orang, sesuai dengan apa yang tersebar. Tidak perlu tanya niat antum apa. Anda sudah menyebarkan pemahaman, mengajarkan pemahaman. Kalau kita tanyakan, oh niat saya baik, ya semua orang nanti tidak ada yang salah. Sekarang Ibnu Hajar al-Asqalani, Adz-Dzahabi, ketika mengkritik rawi-rawi yang terdahulu, apakah mereka pernah ketemu? Tidak pernah. Salah riwayatnya dikatakan dia salah. Demikian para ulama. Cuma nanti tentu saja kritikan ada yang disampaikan, kalau itu sembunyi-sembunyi kesalahannya berarti sembunyi-sembunyi. Kalau tersebar ya tersebar. Jadi ketika disalahkan, itu sesuai dengan apa yang dipahami dan tersebar. Tidak perlu kita tanyakan kepada orangnya. Kita perlu sampaikan kepada dia. Kalau orangnya itu memang mencintai sunnah, dia akan rujuk. Oh ya, saya telah salah dalam masalah ini. Kalau dia merasa punya dalil, sampaikan dalilnya. Oh, saya baca di tafsir ini kok. Sampaikan, selesai masalah. Ada tafsir ini yang saya baca, ada ucapan ulama ini yang saya baca. Kan selesai. Kalau Anda dikritik dengan dalil, maka jawab dengan dalil. Jangan menuduh niat seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa ini berhubungan dengan masalah pendapatan, hukum asalnya, orang yang berceramah sendiri, ya, orang yang berceramah sendiri menyampaikan Islam sama dengan mengajarkan Al-Quran di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, boleh mendapatkan upah selama dia tidak menjadikan niatnya tergantung di situ. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian untuk dapatkan upah darinya adalah ketika mengajarkan Al-Quran. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Makanya para ulama mengambil istimbat, sebagian dari para ulama, ini bolehnya pengajaran Islam selama tidak pasang tarif dia. Dan ingat, fitnah untuk penyimpangan niat bukan cuma upah atau pendapatan, popularitas juga. Ada orang tidak mau dikritik atau kritik dia ngeles, tidak mau dia disalahkan, supaya tidak hilang popularitasnya. Ketika dikritik malah dia menyembunyikan bukti-buktinya misalnya. Lah ini sama saja. Kalau Anda mengaku benar, sampaikan bukti kebenarannya. Tidak perlu takut ditinggalkan mad'u. Ya, ini juga bisa mempengaruhi niat kita. Makanya popularitas atau masalah pendapatan ini adalah niat-niat yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Nah, Ustaz, bagaimana untuk mempertahankan bermanhaj salaf agar terhindar dari syubhat? Anda, saya katakan tadi, mana salaf itu jelas. Dan antum lihat ciri-ciri ustaz sunnah itu jelas. Kalau ngajar, mesti membawakan nukilan. Makanya kalau antum melihat ada orang yang menyampaikan pengajian jarang membawakan nukilan, antum tidak usah ragu-ragu. Tidak perlu mencap dia. Nasihati kalau bisa. Kalau tidak, maka antum mundur. Cari yang menyelamatkan diri kita. Orang yang sudah belajar itu bukan hanya tertarik dengan kata-kata. Inna minal bayani la sihron. Ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Dari penjelasan ada sihirnya. Orang itu kadang-kadang kata-katanya tidak ada isi ilmiahnya, tapi karena pandai menyampaikan, bisa menipu. Makanya di akhir zaman, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katsirun khutaba'uhu wa qalilun ulama'u. Di akhir zaman ini, banyak orang yang pandai berceramah tapi sedikit yang berilmu. Cuma pandai menyusun kata-kata menarik, tapi sedikit ilmunya. Apa dalilnya sedikit ilmunya? Al-Qur'annya, hadisnya dinukil tanpa menyebutkan pernyataan para ulama salaf. Tidak menukil tafsir, tidak pernah menukil ucapan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Dari mana kita katakan ini pemahaman salaf? Selama ini kita gemur-gemur, Al-Quran dan Sunnah bisa dipahami sesuai dengan akal manusia. Yang membedakan Ahlu Sunnah dengan selain mereka adalah merujuknya mereka kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam berbagai nukilan yang mereka sampaikan. Itu cara yang kita lakukan dalam hal ini. Apa perbedaan manhaj dan madhab? Apakah kita boleh bermadhab dengan imam madhab seperti imam Syafi'i dan imam yang lainnya? Madhab, manhaj secara bahasa bisa berarti sama. Sebagian dari para ulama kadang-kadang menggunakan madhab untuk manhaj. Secara umum makna manhaj artinya metode pemahaman. Jadi kalau kita bilang manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ada manhaj dalam akidah, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam akhlak, manhaj dalam amar ma'ruf nahi mungkar, manhaj dalam menasihati pemerintah, itu namanya manhaj, metode pemahaman dan pengamalan. Madhab juga bisa berarti itu. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menukil kata-kata madhab dengan tujuan artinya manhaj. La aiba ala man adhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa ta'za ilaihi. Nanti ada nukilannya. Tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan madhab salaf, maksudnya manhaj salaf, pemahaman salaf. Cuman kemudian istilah madhab itu banyak digunakan untuk pendapat para ulama fikih yang diikuti dari imam-imam yang jadikan panutan dalam masalah fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Apakah boleh kita mengikuti? Jelas diperbolehkan karena mereka adalah pemahaman sunnah. Cuman tidak boleh fanatik. Kita boleh mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau madhabnya, karena mereka adalah orang yang berilmu. Daripada kita mengikuti orang yang tidak punya ilmu, cuman kalau kita tahu mereka membawakan sesuatu, ternyata dalil menyelisihinya, atau ulama lain lebih kuat dalilnya, kita ikuti ulama yang lebih kuat dalilnya. Ini adalah yang diterangkan oleh mereka-mereka sendiri dalam pernyataan-pernyataannya menyuruh kita untuk merujuk kepada dalil. Barakallahu fikum, kita cukupkan kajian kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.